Walatal kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya nduk diceplok. Tru. Rene. Ngopo to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki muridé Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa muridé. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Lah terus? Ambiya iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Munek kalah, wong menang wong perang ketunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-misru pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusani mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ditanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah merdi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Menciduhi kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar Waranyata. Putra Jodipati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Ah Putra Jodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng po? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana, Gatut kok, Gatut Kaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Iki mulak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah-alah sing ora ana sapa? Bakasan. Aku putra Madukara. Wah, nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Bimanya ora? Ora ana. Oke, rak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ding, aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badrana ya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ha, ah, dasar kepara to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petro. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Tru? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Dapure Bagong ora. Are ngopo kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ning mboyong karo Semar Badrana ya apa wis kandel kulitmu wis atos balungmu. Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulit nuli sing penting wong gelut ki etungane mung wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa wulut kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Iya iya iya. Mun ndak kedupak aku. Oh iya iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Heeh. Wani, wani sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku Kramasi epek-epek. Sik, aku esok mau wis kramas. Loh, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke sumbang sira sik. Ora ngerti kerjane Bagong. Rung tau apa lo kerjane Bagong? Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanto apa Ismaya? Ismaya. Ismanto itu tukang cukur ya, Tru. Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Ngonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum, lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Loh, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jendral Wektani Jengkang ora bakal tak tinggal loncat. Maju ae sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Adipati. Biar kowe. Wis Gong, wis Gong. Aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah to, ora usah aleman. Iki ana Ndoro Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye, Bagong? Menjoto ronggon. Menjutu ronggon ya niki pun melentong loro niki diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajiksa niki lho tak tandangane ambok ngono ora mung do wedangan wae kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan mangkat yo Bagong ah ngono serang yo Thank you. Irung kaya sosis Petro kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong nang Ngestina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok ciacam kowe. Kenapa kaya lah? Kau jaga lah kau sila tu. Kau tahu kau kecil kau kemana tu? Betul. Non. Mungsuh mui. Lepas itu. Rede. Kau tak berkira siapa ini apa? Muhammad lah. Iya lah. Kau tak berkira lah tu. Segebek ketila siapa ni? Kang, eh, gulai kakangmu lo. Masa kakangku kan kowe. Orang iya naik Semar buangan bian. Rene lo, agak begini. Agak kecil pak, kacar. Wah, racun. Agak dah, hahaha. Agak jangan ni. Agak betul tila sini. Aku kecewa juga sila kata. Kowe dong boleh, ora. Aku isah omong menang apa itu yang ngerti Wang Suli tak beres. Ada. Aku isah kau ledau. Aku tu. Aku tu pun. Pietra ikile ikis salusine pia iki. Langsung di pantai ni boh. Ojo ojo. Isah gudulana nasik ya. Pate ini kok adiran duwe gulanan. Ye, karemu. Apa kaya kaya? Apa teh? Maksudnya? Agak apa teh? Bisa nulis ora? Nulis. Agak teh? Oh, agak teh bisa kong. Agak teh bisa? Agak teh bisa. Bisa nulis ora? Agak teh? Nah, bisa lah. Bisa, artinya bisa. Agak teh? Duh, nulis karemu ye. Agak teh? Iya, iya. Okay, okay. Oh Allah, jenengmu sopo? Ah, hello. Oh yo, aku Petro. Agak. Gaduh kali kesilakan kelompok. Kerupuk dengkulmu melocot. Petro. Gaduh. Agak deh wajah lah gaduh ya. Agak deh. Agak deh. Agak deh. Atulis. Gaduh gaduh. Iya. Aku Bagong. Kelompok Pak Bagong. Rodo jelas ae, rodo jelas. Sirmu agawate sawala kata kawaya ra kati wisya wisubari tile bakae. Puyer wae tro, ora ora. Ora ora, isih kuat aku, isih kuat. Lah mesti ngedek kemari ngedek kemari. Tulis aja buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kamu sih kita. Agak ada sama kita. Kita kamu cekik. Ngongkong ono do tinggu dolanan. Saake ya kok. Wah, pesone apa gitu? Oh, jadi juga, wih, gak nih, wong mati, kualat. Wong mati kira kerasa apa-apa kok kualat. Juga sih, gue beli wedus. Lah iya. Baja putih. Jadi, batik itu. Ojo, toh, gong, ini orang malingan ini, toh. Gak apa-apa, wong mati kira kerasa kok. Copot, jadi. Waduh, rambin lagi, sih, gue jaket naik turu, tuh. Ayo, es lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereknya GT Man. Ayo. Wedan. Blendis. Ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, Petro iki banget tenan. Awitene aku mung entuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke wae terus dilinting gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo, sapa sing arep ganggu?